تفضل. الله عز وجل عنده تحميد صلوات kemudian baca. Sudah dipencet belum? Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Walal mu'alif rahimahullahu ta'ala, falyanduril insanu nadra iktibarin ila ta'amihi kaifa kuddira wa dubbira lahu anna sababnal ma'a minas sahabi sabba thumma shaqaqna al-ardha bin nabati shaqqa fa ambatna fiha habba kal hintati wasy'iri wa inaba wa qatba wal qattu ar-raddu wasaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba basatinu kathiratul asjari wa faqihatu wa abba matarahu al-bahaim wa kila at-tibn mata'an mut'atan aw tamti'an kama taqaddama fi surati qablaha lakum mali'an amikum taqaddama fiha aidan. Baik. Alhamdulillah zakiri man zakarah kitabal salihin wa yusibu zakirin wa yuzidu man syakarah ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa atubu ilayhi واستغفره والصلاة والسلام على سيد المرسلين المصطفى محمد وهو سيد الذاكرين وقدوة الشاكرين عليه الصلاة والسلام وصحبه من الأتقياء والبرر. قال المؤلف قال الله تعالى إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه. فلينظر الإنسان kemudian fa di sini mengatafkan kemudian lam di sini sebutkan dalam usul fiqih lam di sini lamul amr lam perintah untuk insan. Yanzur al-insan, bukti dari lam ini lam perintah adalah jazmnya fi'il mudhari' yanzur. Jazm fi'il mudhari' yanzur kemudian dijarkan atau dikasrahkan liltiqa'is sakinain. Yanzur melihat al-insan, manusia hendaknya melihat. Ditafsirkan di sini yanzur nazara i'tibarin itu nazar untuk i'tibar ay mengambil ibrah penglihatan yang mengambil ibrah darinya, penglihatan berpikir dengan qalbu ya nazara i'tibar. Jadi ada istilah nazar i'tibar, dan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan untuk nazar i'tibar. Seperti surat Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Semua itu nazar diperintahkan untuk nazar i'tibar. Dan nazar i'tibar itu nazar yang berpahala. Adapun nazar selain nazar i'tibar maka mubah, untuk hal-hal yang mubah. Ya nanti insya Allah di usul fikih kita akan belajar mubah. Nazar biasa ya. Seperti orang-orang yang mengeksplor, melihat binatang jenis-jenisnya, juga melihat ke alam semesta, melihat ke gunung, dan seterusnya. Nazar yang biasa begitu saja, walaupun detail secara ilmiah, kalau tidak ada tujuan i'tibar, maka tidak ada pahala. Dan itu bukan hal yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Maka ketika seseorang melihat ke hal-hal berikut ini, anna sababna al-ma'a sabba, dan seterusnya sampai wa fakihata wa abba, bahkan ketika dia melihat fakihah, buah, dan dia tidak sekadar melihat dia dari matanya saja, melainkan dia mengambil ibrah dari kehadiran buah tersebut dan kemudian melihat Allah, maka ini yang diperintahkan. Ya. Falyanzuril insanu ila ta'ami, buah-buahan dia. Ya. Sampai bahkan dia melihat kelotek atau pecel, kemudian dia melihat itu daun-daunan, unsurnya dan seterusnya, dan mengingat itu semua berasal dari tumbuhan dan Allah yang menciptakan, menumbuhkan semuanya. Ini masuk ke dalam nazar i'tibar. Ya, falyanzuril insanu ila ta'ami, ini masih umum, nanti ditafsil oleh Allah Subhanahu wa taala tata cara, ya, pertumbuhan atau takdir Allah Subhanahu wa taala dan tadbir, pengaturan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Ilmu-ilmu mubah seperti biologi, ya, dan seterusnya, tentang ilmu al-hayat, biologi, ya, tidak ada pahala kecuali kalau dia menjadikan ilmu tersebut sarana untuk i'tibar, mengambil ibrah dan mengingat Allah. Kalau cuma sekadar belajar saja, tidak ada pahala pada asalnya. Ya. Karena itu perkara yang mubah. Perkara yang mubah, ya. Ila tu'amih, yakni kaifa qaddara wa dabbara lahu, bagaimana Allah Ta'ala mengkadarkan dan mentadbir, mengatur lahu. Hu di sini kembali ke insan. Qaddara tu'am wa dabbara at-tu'am lil insan. Ya, karena insan ini paling banyak jenis makanannya. Anna sababna al-ma'a min as-sahabi. Ya. Sabba. Di sini sabba artinya apa? Sabba. Anna sababna al-ma'a sabba. Kami siramkan air min as-sama', dari langit, dengan suatu siraman. Kemudian disebut ada di sini maf'ul mutlak. Ya. Dari fi'il sababna ada kemudian timbul sabba. Maf'ul mutlak. Kami curahkan, kami siram, kami limpahkan. Ia menunjukkan ia perbuatan yang benar-betul Allah lah yang melakukannya. Tetapi dengan lafal sababna. Dengan lafal sababna. Baik, sekarang dengan lafal sababna, apakah itu menunjukkan trinitas atau jamaknya Tuhan, berbilangnya Tuhan? Tidak. Ya. Dan itu juga tidak menunjukkan dewa, cabang-cabang dewa, tidak. Lafal-lafal jama' seperti ini yang mentakbirkan tentang Allah Ta'ala itu imma berfungsi. Sebagaimana Anda pernah bilang di surat Al-Fatihah, kalau tidak salah, betul tidak? Pernah anak-anak ungkapkan tentang hal ini. Tapi lupa di tafsir atau di mana, ya. Ketika ada jama' untuk mengungkapkan tentang Rabb kita Azza wa Jalla, maka itu imma bermaksud ta'zim, ya, dan imma bermaksud malaikat. Dan ketika di sini anna sababna al-ma'a sabba, sababna kami limpahkan air, sabba, ada maf'ul mutlak di sini menunjukkan penguatan bahwa saya melakukan adalah kami betul-betul. Tapi ini imma menunjukkan ta'zim, pengagungan Allah Ta'ala sebagai raja, karena raja kadang-kadang bilang kami, ya, padahal untuk dirinya sendiri. Atau menunjukkan malaikat yang melakukan itu. Malaikat pun yang melakukan itu, mencurahkan air dan seterusnya, itu semua atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak independen melakukan itu. Ya. anna sababna al-ma'a sabba min as-sahab. Min as-sahab, min ibtida'ul ghayah, dari sahab. Sahab awan, kami curahkan air dari awan. Dan malaikat pun diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengurus atau mengatur urusan awan juga dan angin di langit sana. Kemudian kata Allah Ta'ala, thumma syaqaqna al-ardha syaqqa. Kemudian syaqaqna, syaqqa itu belah, membelah. Ya, al-ard maf'ul bih, kami belah bumi bin nabat, dengan suatu belahan. Nabat, tumbuhan. Kami belah bumi dengan tumbuhan. Jadi seolah-olah bumi ini menjadi terbelah karena ada tumbuhan. Nah sekarang kalau dikatakan oleh Asy-Syarbini, syaqaqnal ardo, kami telah membelah bumi bin nabat, dengan nabat, tumbuhan, alladhi huwa fi ghayati dha'fi an syaqqi ad'ufal asya' fa kaifa bil ardil yabisah. Tapi sekarang tumbuhan itu merupakan makhluk yang lemah dibandingkan dikatakan membelah bumi. Ya. Bagaimana tumbuhan bisa membelah bumi? Padahal tumbuhan itu lemah. Nabat ini adalah suatu jenis untuk segala yang tumbuh di muka bumi. Dan dia termasuk di dalamnya al-ushb, al-kala, dan juga as-syajar. Pohon disebut pohon, ada kekuatan di sana, tapi dia termasuk nabat. Nah, sekarang tumbuhan-tumbuhan ini disebut, ya, kami telah membelah bumi-bumi ini dengan tumbuhan. Jadi dengan adanya tumbuhan, bumi-bumi terbelah. Tapi tumbuhan itu selemah-lemah makhluk untuk bisa membelah bumi. Itu berarti ini perizinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sesuatu yang pada asalnya lemah, benih yang lemah, bisa kemudian membelah bumi. Begitu. Untuk kita berpikir gitu loh. Dari benih yang kecil, bahkan di Pulau Jawa ini, kalau kita kumpulkan tanah begitu saja, akan tumbuh nanti tumbuhan yang membelah tanah tersebut. Kita punya pot, kemudian kita taruh tumbuhan-tumbuhan bonsai misalnya. Akan terlihat nanti akar-akarnya membelah tanah tersebut. Itu dia, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang kemudian membelah tanah tersebut untuk bisa tumbuhan itu, ya, mengalirkan akarnya. Ya. Dan itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kita lihat orang-orang biologi, ahli botani, orang-orang pertanian, ketika mereka mencabut akar padi atau misalnya, pernahkah mereka berpikir tentang kuasa Allah Ta'ala dalam menciptakan akar tersebut yang melebarkan, ya, ekspansinya menancap ke tanah, yang mana ketika kita tidur dan hidup di alam manusia, mereka bekerja dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semua orang tidak berpikir tentang itu. Mereka tidak berpikir tentang ekosistem. Mereka tidak berpikir tentang kenapa Allah Ta'ala ciptakan tikus, hama, belalang, dan ular di daerah sawah. Dan juga kodok atau katak. Juga udang-udangnya dan ikan-ikan cerek kecilnya atau ikan lainnya. Mereka tidak berpikir ke sana. Mereka tidak berpikir ekosistem dan rantai makanan. Ketika Allah Ta'ala ciptakan hama berupa tikus, Allah ciptakan beberapa jenis ular yang bisa membasmi itu. Sebagian petani atau mayoritas petani mengetahui jenis-jenis ular yang membantu pertanian karena memakan hama berupa tikus dengan rakus, sehingga terjaga itu tanaman. Tapi mereka tidak bersyukur dan tidak berpikir penjagaan dengan ekosistem seperti itu settingan dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpikir. Ya. Dan juga mereka tidak berpikir anna sababnal ma'a sabba, yang mereka sangat butuhkan untuk tanaman mereka adalah siraman air atau genangan air. Dan Allah berikan manusia akal dengan membuat sengkedan atau mengalirkan air dengan dam atau dengan kincir air, ya kadang-kadang ada tuh di beberapa sungai, kemudian dialirkan ke sawah-sawah. Dan mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas itu semua. Sementara kita lihat ya kok di desa-desa sekarang orang-orang meninggalkan pertanian. Anak-anak muda meninggalkan pertanian. Yang sekarang mungkin masih di pertanian di sawah-sawah adalah orang-orang tua. Ataupun orang-orang yang mungkin pendidikannya rendah, tidak sempat sekolah. Sehingga siapa yang kemudian memikirkan tentang ayat-ayat Allah ini? Ya, apakah nunggu orang kota yang belajar tafsir Jalalain dulu baru ke sana untuk memikirkan ayat-ayat Allah dan bersyukur dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fa'ambatna fiha habba. Kemudian kami tumbuhkan fiha, ya ini fil ardi, di bumi ini habba, seperti habba di sini adalah benih, ya benih, dan dicontohkan oleh Al-Mahalli rahimahullah di sini hintoh. Apa tempatnya hintoh? Kalau di sini biji tanaman, ya, biji tanaman gandum atau juga syair. Kalau di sini syair jerawut, ya. Apa syair sebenarnya di Indonesia itu? Ah? Ada yang tahu nggak syair di Indonesia itu apa jadinya? Kita nggak makan hal-hal seperti ini, ya. Jarang lah makannya. Ala kulli hal, benih-benih. Kami tumbuhkan, ya. Allah Ta'ala yang mengatur dan Allah jadikan ada malaikat yang juga mengatur hal-hal seperti ini dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang mana manusia tinggal berikhtiar menanam dan merawat. Dan manusia tidak berikhtiar untuk menumbuhkan karena tidak bisa. Masya Allah. Kalau berpikir seperti itu. Ya. Anda dulu waktu masih di pesantren, Anda sering memikirkan tumbuh-tumbuhan tapi gak tahu namanya apa. Tapi selalu melihat beberapa tumbuhan dan kok bisa dia tumbuh. Kemudian melihat akarnya, Masya Allah. Di antara tumbuhan, talas, ya, tumbuhan yang masya Allah, tumbuhan talas, tumbuhan-tumbuhan bertunas, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan pisang, dan kalau kita buah pisangnya kita tancapin di tanah nggak bakal tumbuh, ya nggak, melainkan tunas, dan tunas itu ya dari bawahnya pohon pisang kita ambil, kita tanam, sebarkan ke tempat lain. Kemudian menjadi tumbuhan-tumbuhan dan bertambah lagi tunasnya. Ya, dan dengan bermacam tumbuhan dan juga tunas biji-bijian, Allah Subhanahu wa taala ciptakan berbeda-beda. Dan kemudian manusia, mereka dengan akalnya dan dengan kekuatan yang Allah berikan, mereka berikhtiar dengan bercocok tanam. Tinggal apa? Taruh, airi, udah tawakal kepada Allah. Serahkan pada Allah, dan manusia tidak perlu memikirkan repot-repot tentang berapa senti nanti tumbuhnya. Para petani gak ada kerepotan mikiran itu. Melainkan itu urusan Allah. Masya Allah. Begitu juga dengan kita yang mungkin bekerja berdagang. Cukup ikhtiar, taruh beras di depan, dah nanti datang orang kan. Apakah perlu repot mikirin siapa yang bakal datang nanti? Gak perlu. Di sini ada pegawai yang di situ gak? Yang pegawai yang biasa nungguin beras, apakah antum ketika memberikan instruksi, tolong antum pikirkan siapa yang akan datang hari ini ke lapak ini? Oh, enggak, repot kok kayak gitu. Melainkan apa? Tawakal Allah, udah serahin sama Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan berdagang itu lebih baik daripada ya, menggawai. Kenapa? Karena sisi tawakalnya lebih tinggi. Ya, begitu juga ruginya lebih tinggi juga, ya. Nah, tapi keuntungannya kalau untung lebih untung dari pegawai biasanya, ya. Enggak seluruhnya, tapi biasanya. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan dari semua perdagangan yang lebih benar, yang lebih baik adalah perdagangan pertanian. Karena tawakal dalam masa pertanian itu lebih gaib lagi untuk masalah tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Lebih-lebih setiap yang tercomot dari buah-buahan kita itu akan dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dicolong oleh orang, dimakan oleh burung, beruang dan seterusnya, dirusak oleh hama dan seterusnya, itu ternilai sebagai sedekah. Ya Allah alam. Ya. Dan kita enggak perlu memikirkan itu kan. Malam ini wah buah-buah ceri saya itu jangan-jangan diambil sama semut atau diambil, enggak perlu ya. Ya, tapi Allah Ta'ala catat itu semua bernilai sedekah dan pahala, Masya Allah. Ya. Kemudian wa'inab wa qadba, inab itu ya adalah inab, anggur. Ya. Wa qadba dan sayur mayur. Huwa al-qutu ar-ratbu. Kan enggak tahu makna al-qut di sini. Kalau kuliah yang penting tahu kita inab yaitu anggur dan sayur mayur, ya, Masya Allah. Wa zaitun wa nakhla, zaitun dan juga kurma. Wa hadaiq ghulba, dan hadaiq kebun-kebun ghulba. Hadaiq di sini tafsirkan basatin. Taib. Ghulba ditafsirkan kathiratul asjar, banyak pohonnya. Ghulba, sesuatu yang mengalahkan. Jadi sesuatu yang mengalahkan, menindih, memenangi, ya. Banyaknya pohon itu seperti menjadi dominasi pohon tersebut terhadap area itu. Makanya disebut ghulba. Biasanya dalam pertandingan kalau suatu tim mendominasi, maka dialah yang dianggap ghalib. Ya. Walaupun kadang-kadang enggak juga, yang menang disebut yang skornya lebih. Tapi yang mendominasi maka itulah yang dianggap biasanya dia ghalib. Ya. Taib, semua itu ya. Wa faqihata wa abba. Faqihah yaitu buah-buahan. Abba di sini tafsirannya matar'ahul bahaim. Apa yang di apa namanya? Tar'ahul bahaim. Apa di sini maknanya? Itu yang engkau menggembala untuk bahaim atau apa yang dimakan oleh bahaim. Apa itu bahaim? Bahimah, binatang-binatang. Binatang-binatang yang engkau pelihara. Berarti apa dia? Ya, rumputan. Wa qila at-tubun, yaitu tubun, rerumputan, ilalang, ya. Tubun itu ilalang. Buah-buahan dan ilalang atau rerumputan yang tidak ada buahnya tapi tetap bermanfaat untuk para binatang. Makanya disebut setelahnya mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu semua sebagai mata. Ya, sebagai mata. Ini isim masdar, bisa menunjukkan untuk mut'ah, bisa menunjukkan untuk tamti'. Mata' kenikmatan. Bisa bermakna mut'ah, yaitu kenikmatan, bisa bermakna untuk membuat nikmat. Kama taqaddama fi surati qablaha, sebagaimana di surat An-Nazi'at. Lakum, buat kalian. Bahkan tidak hanya buat kalian. Wali an'amikum taqaddama fiha ayatu ayat di surat An-Nazi'at. Kenikmatan ini buat kalian dan buat binatang-binatang ternak kalian. Nah, tapi kenikmatan buat binatang ternak itu tidak berujung pada binatang ternak semata, melainkan juga kenikmatan buat binatang ternak itu ujung-ujungnya kenikmatan buat kalian. Iya, karena binatang ternak ini bisa menjadi hiasan, bisa menjadi kebanggaan, bisa menjadi dagangan, bisa menjadi makanan. Dan itu semua keuntungan dan benefit buat kalian, wahai insan. Sehingga kita menilai tidak ada secuil pun, setitik pun yang tercipta di muka bumi ini kecuali dengan takdir Allah, dengan hikmah Allah, dan juga tidak ada abah, tidak ada main-main dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Keberadaan ikan-ikan semua bisa menjadi mata' dan tamti' buat kita. Ya. Karena kalau misalnya pulang dari Keranggan ke Cilangkap lewat jalan pintas yang ada kan jembatan itu, sungai-sungai yang enggak terlalu besar itu kan, kita lewat yang kalau belok dikit udah nyebur itu ya. Kita lewat, kalau dari sini ya, lewat dikit mungkin 4 meter dari jembatan itu, di samping kanan kalau dari sini, itu ada sedikit lubang kecil. Tahu gak? Ingat gak? Antum lewat situ atau lewat mana? Gak pernah ke Cilangkap ya? Atau ke Muluk Ranggon ya? Kalau dari sini, ya. Kalau dari arah Cilangkap sebelah kiri, kalau dari sini sebelah kanan, ya setelah jembatan kecil tuh, itu ada lubang dan setelah sananya 2 meter kemudian, 3 meter, ada pemancingan, ya kan? Karena selalu, karena kalau dari situ, setelah pulang dari sini, karena kalau malam gelap, kalau subuh gelap, kalau dari sini udah terang, anak selalu melihat ke belumbang itu. Belumbang kan bahasa Jawa artinya apa? Genangan air yang everlasting itu, selalu ada gitu. Itu selalu ada ikan di situ. Tapi itu nggak dirawat, maksudnya itu cuman belumbang dadakan ada aja gitu, nggak direncanakan sepertinya. Isi cuma sampah-sampah rumputan, tapi anak selalu ngeliatin di situ, ya. Dan selalu ada ikan muncul gitu, entah ikan sapu-sapu atau ikan apa gitu. Dan selalu nggak kering, sampai sekarang nggak lama udah nggak hujan, tapi selalu ada itu genangan air. Bukan karena dipelihara oleh manusia, tapi Allah menciptakan itu tetap tergenang kayak gitu. Tapi ada ikan, padahal nggak ada aliran sungai, nggak ada aliran apa-apa. Itu bagaimana kok bisa ada ikan-ikan cerek dan juga ikan-ikan yang mungkin seginian lah warna hitam atau apa, anak sering lihat itu. Melihatnya saja, kalau bagi anak pribadi, melihatnya itu sudah mata. Melihatnya itu aja udah seneng anak, gitu, dengerin. Melihatnya udah seneng. Ya. Ngelihatnya, apalagi kok kemudian bisa kita panen ikan dan seterusnya. Tentu lebih enak lagi kalau misalnya memang ada itu ikan besar di situ. Ya. Ya. Masya Allah. Dan kalau misalnya kita melihat tumbuhan, pepohonan, daun-daunnya melambai-lambai, ya, ya kita lihat aja. Melihatnya saja sudah menjadi mata. Kadang-kadang kalau kita sedih, mau refreshing, banyak orang refreshing kemana? Ke tempat-tempat yang banyak alamnya. Seperti kebun binatang, kan untuk melihat binatang. Gak ada, jarang orang ke kebun binatang untuk melihat keramaian semata. Karena nggak enak lihatnya orang lagi nggak, tapi ngelihat binatang. Ke taman safari, ngelihat pepohonan, ngelihat binatang, membutuhkan hal-hal yang bersifat alami yang memang Allah ciptakan betul-betul, melihatnya saja sudah senang manusia itu. Tetapi apakah setelah melihat manusia itu kemudian mengingat Allah Subhanahu Wa Taala? Padahal yang disuruh adalah di sini apa tadi? Fal yang zuril insan, ia disuruh lihat, betul. Antum ketika refreshing mau kemana? Mau kemana? Akhir mau kemana? Anda mau ke taman safari. Mau ngapain? Mau melihat alam. Baik, kalau melihatnya hanya sekedar melihat terus tenang, tidak ada unsur ibadah. Tapi yang diperintahkan oleh Allah melihat nazara i'tibar, melihat dengan i'tibar, kemudian mengingat Allah. Mengingat penciptanya, ya. Maka beruntung bagi orang-orang yang Allah berikan kelembutan hati untuk mengingat Allah, walau hanya dengan sebutir debu. Sebutir debu itu menjadi ibadah yang agung karena inilah ibadah qalbiyah, ibadah qalbiyah, dan ini diantara bentuk keimanan terhadap tauhid rububiyah. Yang mana kalau seseorang betul iman tauhid rububiyahnya akan berkonsekuensi tauhid uluhiyah yang benar. Iya. Yeah. Dan orang kalau sudah tidak ingat tauhid rububiyah atau rusak tauhid rububiyahnya, tidak akan dia ada terciptakan di dirinya tauhid uluhiyah yang benar, enggak bakal ada. Iya, yeah. Jadi tauhid rububiyah itu penting juga, jangan diremehin. Jangan karena kita belajar syarah kasyf syubhat, Kemudian dakwahnya para rasul itu dakwah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah. Tapi tetap tauhid rububiyah harus kita betul-betul patrikan di hati di setiap saat. Ya. Karena itu menjadi faktor pendorong yang sangat besar, motivator yang sangat besar supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an di surat Makkiyah selalu Allah taala mengungkapkan tentang kekuasaannya, tentang alam semesta. Diperintahkan untuk melihat ini, melihat itu, dan di surat-surat Makkiyah rata-rata banyak Allah Subhanahu wa taala berqasam, yaitu bersumpah dengan makhluknya di antara semesta alam. Supaya mengingat kita ini, supaya mengingat semua itu hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Tafadhal, Pak. Sampai akhir, ya. Idza ja'at as-sakhah an-nafkhatu ats-tsaniyah. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi zaujatuhu wa bani yauma badalun min ita wa jawabuha dalla alaihi likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni halun yashguluhu an sya'nin ghairihi yusghiluhu halun yushghiluhu an sya'nin ghairihi ay ishtagala kulla wahidin binafsihi wujuhu yawma idhin musfira mudhi'a dhahikatun mustabshira farihatun wa huwal mu'minun wa wujuhu yawma idhin alaiha ghabara kubar tarhaquha tagashaha qattara dulumatun wa sawadun ulaika ahalla hadhil ahlu hadhil hala humul kafaratul fajara ay jami'una bainal kufri wal fujur. Baik, ahsan, jazakallah khair. Qari, biasanya kita kemana? Yang syukuran, umrah. Masya Allah. Ya. Rata-rata salafiyun itu umrah gak bilang-bilang. Ya. Tiba-tiba belum hilang aja. Ya. Dua pekan datang udah botak. Gitu. Ya bagus itu. Tapi beberapa orang, masyarakat biasanya baru umrah aja. Apa? Tasyakuran dulu. Ya. Habis duit lagi ya. Gitu. Seharusnya sebaiknya sebenarnya enggak kayak gitu kan. Baru mau umrah tasyakuran dulu ya, apa undang semuanya. Ya mana nanti ada kotak ini juga ya, ngambil duit juga dari situ ya Allah. Ya, sebenarnya enggak perlu kayak gitu ya. Alhamdulillah. Kalau teman-teman insyaallah terjaga niatnya insyaallah umrahnya. Taib, fa idza ja'atis sakhah. Ketika datang as-sakhah. As-sakhah di sini tafsirkan an-nafkhah ats-tsaniyah. Ya. Ini sakhah itu artinya yang memekakkan telinga, ya. Itu artinya. As-sakhah an-nafkhah ats-tsaniyah itu tiupan kedua. Kalau ya ini menurut ulama yang menganggap tiupan ada dua kali. Yang pertama tiupan yang mematikan seluruh makhluk yang Allah kehendaki mati, dan yang kedua tiupan yang membangkitkan. Baik, di sini an-nafkhah tsaniyah tafsirkan. Ketika nafkhah tsaniyah itu yang mayafirrul mar'u min akhi. Baik, di sini seseorang berlari, di hari itu seseorang berlari dari saudaranya. Mungkin di gambaran kita yaitu ketika ada tiupan sangkakala, kemudian bumi terguncang, matahari dilipat, dan seterusnya, maka orang-orang berlari. Bukan itu yang dimaksud kalau kita tafsirkan an-nafkhah ats-tsaniyah. Faham gak di sini? Ketika an-nafkhah ats-tsaniyah, orang-orang dibangkitkan kan? Dibangkitkan. Tapi kadang-kadang gambaran kita kalau kita membaca ayat ini, itu justru gambaran kita, yauma yafirru al-mar'u min akhihi, dan seterusnya, ini terjadi pada ketika bumi diguncang, matahari dilipat, langit kemudian juga dihancurkan, gunung-gunung berterbangan, itu ketika apa? Nafkha al-ula, tiupan yang pertama, ya enggak? Adapun tiupan kedua, ya ini beda lagi. Tapi apa maksudnya? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Jadi kita pahami benar-benar. Coba kalau ada tanya antum ya khawas kalian. Sebelumnya antum memahami yauma yafirrul mar'u min akhi itu kayak gimana? Sejujurnya, ya. Gimana Pak Leman? Gimana Pak? Enggak dipikirin? Masya Allah. Ya, mungkin udah banyak pikiran kali ya. Antum gimana sih? Antum gimana? Iya, tapi pas setelah dibangkitkan atau pas sebelum matinya mereka? Oh, bagus ya, alhamdulillah. Kalau antum Pak, ini kita uji masalah ini akidahnya tentang hari kiamat. Gimana Pak? Berpikirnya gimana Pak? Antum sebelumnya Pak? Nggak, kalau misalnya nggak kepikiran nggak apa-apa, bilang aja nggak kepikiran. Biasanya tentang ayat ini, apa yang tergambarkan bagi antum? Gimana Pak? Belum bisa jawab? Hah? Belum bisa jawab. Antum gimana sih? Antum gimana? Belum kegambar. Harus kegambar abis ini. Oke, benar Pak, kata Pak Us ya, supaya kita paham juz amma. Karena biasa ini sering sekali dibaca ya. Sering kali dibaca. Takutnya imamnya yang ngebaca juga salah paham tentang ayat ini. Ya, jadi harus paham ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Kapan ini? Setelah dibangkitkan. Ya. Yauma pada hari itu, farra yafirru artinya apa? Hah? Lari. Lari ya. Seseorang almar'u, seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari ibunya dan bapaknya. Wa sahibatihi, zaujatihi, dari istrinya. Padahal istrinya paling dicinta tuh. Wa bani, dan anak-anaknya. Bani ini jama' banin ya. Yauma badal min idza. Yauma di yauma yafirru mar'u min akhi, badal untuk idza ja'atis sakhah. Jawaban idza dalla alaih. Ana enggak bisa menjelaskan ini, Allah alam, enggak tahu. Tapi maksudnya di sini kata sebagian ulama, kenapa mereka berlarian satu sama lain? Enggak mau ketemu sebagian tadi antum bilang. Takut dituntut atas kezaliman yang telah mereka lakukan kepada orang-orang ini. Na'udzubillah. Anak yang menzalimi ibunya. Ya. Takut ketemu ibunya nanti. Karena apa? Bukan karena apa-apa. Karena diingatkan oleh Allah catatan kezaliman dia sama ibunya. Begitu juga dengan bapaknya. Atau seorang suami dengan istrinya. Dan sekarang itu Anda melihat banyak sekali istri dizalimi suami. Bukan melihat langsung ya, tapi laporan maksud saya. Laporan. Walaupun sudah ngaji. Ya. Dan yang beristri lebih dari satu. Ya. Istri kedua atau ketiganya dizalimi. Ya. Sampai ada juga cerita istri pertama, udah istri kedua alhamdulillah. Kemudian istri kedua memperkenalkan seorang perempuan ke suaminya untuk dijadikan istri ketiga. Jadilah itu istri ketiga. Dan kemudian ternyata istri ketiganya ini menghasut suaminya untuk membenci istri kedua. Diceraikanlah istri kedua. Jadi itu kayak gitu. Masya Allah. Ya. Ya, ini muskilah. Ya. Muskilah di keluarga-keluarga muslim. Tidak hanya pada orang yang monogami aja. Poligami juga. Tidak pada orang yang belum ngaji saja. Yang sudah ngaji pun bermasalah bisa-bisa. Apakah semua itu kembali ke tauhid? Betul, semua itu kembali ke tauhid. Tetapi ilmu tauhid itu ada dan fiqhul usrah itu ada. Ya. Ilmu tauhid itu ada, fiqhul usrah itu ada. Jadi ada ilmu dasarnya dari semua ilmu, yaitu ilmu akidah tentang Allah, tentang asma sifatnya, konsekuensi dari itu semua. Tapi ada ilmu yang sifatnya cabang dan dia tetap harus dipelajari dan diilmui untuk memanage. Seperti ilmu tentang nikah, ilmu tentang keluarga, ilmu tentang muamalah, ekonomi, dan seterusnya. Seseorang tidak bisa dia mengandalkan ilmu tauhid, dia saya bertauhid betul-betul, akidah saya benar, manhaj saya benar, tapi fiqih muamalah tidak dipelajari, padahal dia pedagang. Ini salah. Kalau dia takut pada Allah, maka dia akan belajar itu fiqih muamalah, ya atau tidak. Kita-kita ini yang pedagang, tentu berusaha ya semampu kita mengetahui apa perdagangan yang benar, mana yang salah. Dan itu merupakan refleksi rasa takut kita kepada Allah. Begitu juga dengan orang-orang suami atau istri, dia harus mempelajari hak-hak keluarga. Ketika ternyata tidak mempelajarinya atau tidak mengamalkannya, berarti tauhidnya ada yang tidak beres. Begitu. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ya kan? Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik terhadap ahlnya. Ahl di sini yang paling dominan istri. Kemudian anak-anak. Dan aku adalah yang sebaik-baik terhadap keluargaku. Ini diikat dengan khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah yang mempergaul atau bermuasyarah kepada keluarga dengan baik. Ya. Berarti kita enggak bisa mengandalkan klaim ilmu tauhid atau manhaj semata tanpa fiqhul usrah. Berarti harus ada fiqih tentang usrah, fiqih tentang keluarga, fiqih tentang ekonomi. Ya. Ya, sekarang yang sedang kadang sering terangkat, bahkan sebagian dai itu yang mengkritik tentang beberapa dai yang banyak bicara tentang usrah. Apa? Family, ya. Atau tentang ekonomi, ya. Ada beberapa ustaz yang memang hanya bicara tentang ekonomi, ya tayyib. Kita enggak mengkritik tentang itunya sebenarnya. Yang kita kritik mungkin masalah wasilah dakwahnya, mungkin hanya di tempat orang kaya saja, itu yang kita kritik. Tapi tentang materi perlu ada beberapa dai yang memang takhusus di bidang-bidang ini. Yang mana mereka, ya, dan mereka salafiyun, maksudnya berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi yang mereka prioritaskan bicara tentang ini supaya orang-orang ketika punya muskilah di masalah-masalah di bidang itu, mereka merujuk kepada ustaz ini. Dan ustaz-ustaz lain juga ada merujuk pada ustaz ini gitu loh. Supaya tahu kemana harus merujuk kalau ada permasalahan di sini gitu loh. Ibaratnya kalau di Keranggan ada ustaz yang memang dia dominannya di bidang tafsir. Ada antum iskal muskilah di bidang tafsir, antum merujuk ke ustaz ini. Enggak masalah dengan itu. Ya. Dan ustaz-ustaz ini bukan berarti ketika mereka dominan mengajarkan tentang keluarga, fiqhul usra atau fiqih muamalah, berarti mereka meninggalkan masalah tauhid. Enggak gitu. Ya, kalkulasi apa matematikanya enggak gitu gitu loh. Enggak bisa dikalkulasin gitu. Walaupun iya dakwah tauhid prioritas di keumuman dakwah salafiyah, tetapi untuk dai-dai yang seperti ini ya harus ada. Dan tidak bisa kita kritisi di masalah ini. Ya. Suatu ketika Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ditanya, itu waktu kita daurah bersama para asatidah salafiyin di daurah kitab Al-Hikmah karya beliau hafizullah, ditanya bagaimana dengan da'i-da'i yang memprioritaskan dakwahnya di masalah akhlak, di masalah ekonomi Islam, di masalah ini. Jawaban beliau mungkin tidak memuaskan beberapa orang yang agak fanatik. Jawaban beliau adalah, boleh seorang da'i berbicara sesuai dengan takhususnya. Bahkan itu asal dari seorang da'i, yaitu berbicara sesuai dengan kapasitas ilmunya. Kalau memang dia dominan di pelajarannya, pelajaran muamalah, maka dia silakan bicara muamalah terus. Tetapi tidak menyimpang dari ajaran akidah, gitu kan. Tapi sepertinya jawaban ini tidak memuaskan sebagian orang. Sehingga sampai sekarang masih terus-terus yang dikritisi adalah dai-dai yang banyak berbicara tentang ekonomi, bahkan ini dai-dai ini telah men-solving banyak problem umat dalam masalah ekonomi Islam. Nah, memperkenalkan ini riba dan ini sunnah, ini riba dan ini baik yang benar. Tapi kemudian beberapa orang yang semoga Allah Ta'ala maafkan dan berikan taufik, seperti tidak memberi uzur pada mereka dan mengecam ya, prioritas dakwah mereka. Padahal hal sebenarnya yang seperti ini tidak perlu dikritisi, karena memang umat butuh. Umat butuh beberapa asatidzah yang dikenal oleh umat, ini bicara tentang ekonomi bisa gitu loh. Dan itu butuh kita. Kalau enggak ada takhusus seperti ini atau ustaz yang memang menonjol dalam bidang ini, kita nanti mau merujuk ke kajian siapa nanti, gitu kan? Makanya seperti ini wallahu alam, hendaknya kita bersikap bijak untuk masalah ini, dan maslahatnya lebih besar insyaallah dibandingkan mudaratnya. Dan insyaallah tidak kita ketahui di antara asatidzah kita yang takhusus di masalah ini ya, menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, melainkan mereka juga menyuruh kita untuk bertawakal kepada Allah dalam masalah dagang. Ya, insyaallah semuanya ala khair insyaallah. Baik, melanjutkan likul limri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap dari mereka pada hari itu punya sya'n, urusan yang mencukupkan mereka, urusan mereka masing-masing, yaitu hal keadaan yushghiluhu an sya'ni ghairihi, yang menyibukkan mereka daripada urusan orang lain. Ya. Ai istaghala kullu wahidin bi nafsihi. Setiap orang itu sibuk dengan dirinya sendiri, saking beratnya beban pada hari itu. Wujuhu yawma idzin musfirah. Wajah-wajah, ada wajah-wajah ketika itu musfirah, yaitu mudhi'ah. Mudhi'ah yaitu bersinar. Mudhi'ah yaitu memancarkan sinar. Ya. Dhahikatun mustabshirah. Tertawa dan senang, farahah. Farahah itu orang-orang farihin, orang-orang yang senang. Wahumul mu'minun, mereka adalah orang-orang mu'minun. Di sini kita lihat musfirah mudhi'ah, bercahaya tapi ketawa. Bagaimana korelasi, kok bisa bercahaya tapi ketawa, bersinar tapi ketawa? Bukankah kalau misalnya ada wajah menyorotkan sinar, gak bisa kita lihat ketawanya? Nah, itu secara logika duniawi kita. Makanya ini diantara dalil, kita tuh gak usah macam-macam nafsirin, gak usah gambarin di benak, udahlah, imani saja ya. Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghubarah, ghubar. Ada wajah-wajah ketika itu di atas wajahnya itu ada semacam arang atau debu kotor gitu kan. Tarhaquha ya'ni taghsyaha, ai tasturuha. Taghsyaha nutup. Qatarah dzulamah wa sawad. Kezaliman itu apa? Kegelapan dan hitam. Hitam telah menutup wajah mereka. Maka dalam hari akhir, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu wajah-wajah ada yang putih, mustabsyirah. Musfirah, dhahika mustabsyirah, dan ada yang menghitam. Yaitu mereka 'alaiha ghubarah tarhaquha qatarah. Ya, na'udzubillah. Dan menurut tafsir Ibnu Abbas, yang tabyaddu taswaddu wujuh, yang hitam wajah, di antara ahlul bid'ah, para pelaku bid'ah. Tapi anda melihat beberapa jemaah umrah yang enggak sunnah ya, itu kok ngelihatnya enggak enak gitu mereka. Malas gitu orang lihatnya. Kenapa? Enggak tahu kenapa. Kok seperti hitam kelam, kayak enggak bagus gitu loh. Entah kenapa, apa yang mereka lakukan sebelum umrah itu. Dan ketika mulai umrah, mereka rame-rame, bareng-bareng baca, kemudian nyanyi-nyanyi. Sebagaimana di masjid sekarang. Wala haula wala quwata illa billah. Itu ketika sa'i, ketika di depan Ka'bah, kayak gitu tuh. Enggak tahu sunnah siapa ini. Ya, Masya Allah. Itu kalau orang udah cap bid'ah terus, jadinya kemana-mana ya kayak gitu. Hatta di depan Ka'bah, enggak takut sama Allah Ta'ala. Kemudian ulaika ahlu hadhil halah, orang yang mempunyai keadaan seperti ini, humul kafaratul fajarah. Mereka adalah orang-orang kafarah, orang-orang kafir, orang-orang fajarah, orang-orang fajir. Ai, ya'ni orang yang jami'un, yang memblending antara al-kufur wal-fujur, kekufuran dan kefajiran. Wallahu ta'ala a'lam, wa huwa a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.